Meu herói, meu herói. Nah, kami baca Mayakul atau Mayakul, Mayakul. Itu kurang, jengungnya kurang. Paling tidak dua harokat. Nah, kecuali pada bacaan, nah, kinwanun, sinwanun, dunya unwan. Nah, pada bacaan-bacaan kinwanun, kemudian dunya unwan, nah, sinwan, nah, ini dibaca idhar, dibaca idhar, nah, nunnya dijelaskan, nah, jangan dibaca kiwan atau siwan atau duya uwan lah, tapi dibaca jelas nunnya kinwan, sinwan, dunya unwan. Nah, kemudian yang kedua, nah, boleh dibaca idgham dan boleh dibaca idhar. Boleh dibaca idgham, boleh dibaca idhar, yaitu pada bacaan Yasiwal Qur'anil Hakim. Yasiw, ya, dan sin, ya, dibaca idgham. Atau dibaca idhar Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, sini boleh dua bacaan. Kemudian yang bacaan yang lainnya yang boleh dua bacaan ini adalah nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi itu gomkan atau diidharkan nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ini boleh dua bacaan. Kemudian pembagian idgham yang kedua yaitu idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah, yakni tanpa mendengung. Bila atau bi ghairi itu tanpa atau tidak mendengung. Hurufnya dua, lam ro. Nah, lam ro. Contoh kalimatnya min ladunhu min rabbihim. Jadi ketika membaca idgham bila gunnah jangan didengungkan, jangan min ladun atau mir rabbihim. Lah, tapi cukup satu harokat milladunhu, milladunhu atau mir rabbihim, dan jangan terlalu cepat sehingga ro-nya tidak tidak ditasydid ataupun tidak ada idghamnya. Ya, jangan mir rabbihim, ya, mir rabbihim. Nah, tapi tetap ada idgham di situ, tetapi tidak didengungkan. Mir rabbihim, mir rabbihim. Nah, ini idgham. Idgham ada dua idgham, bi gunnah dan idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Nah, kemudian ada bacaan yang boleh dibaca dua bacaan, yang boleh idgham, boleh idhar. Dan kemudian yang berikutnya al-iqlab. Nah, al-iqlab atau al-qalb. Nah, al-iqlab atau al-qalb. Dan iqlab ini adalah merubah huruf kepada huruf yang lain. Ya, merubah huruf kepada tempat huruf yang lain disertai memperhatikan disertai memperhatikan atau tetap menjaga gunnah dan ikhfa. Ya, gunnah dan ikhfa. Nah, hurufnya hanya satu, yaitu ba. Nah, hurufnya hanya satu, ba. Nun sukun ketemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, ini namanya iqlab atau qalb. Cara membacanya, bibirnya dibuka sedikit. Ya, bibirnya dibuka sedikit. Nah, sedangkan orang-orang Indonesia itu biasa membaca bibirnya rapat. Ya, bibirnya rapat. Nah, tetapi yang rajih itu bibirnya terbuka sedikit. Nah, contoh bacanya min ba'd. Min ba'd. Nah, kalau orang Indonesia ya, mim ba'd. Ya, mim ba'd. Atau ambiuni, ambiuni. Kalau orang Indonesia ambiuni. Nah, nah, ini iqlab. Kemudian yang berikutnya ikhfa. Ikhfa itu artinya tertutup atau tersembunyi. Nah, hurufnya selain huruf yang tadi sudah disebutkan, selain huruf idhar, selain huruf idgham, selain huruf iqlab. Hurufnya ta, sa, ja, za, dal, za, kemudian sa, sha, so, do, to, zo, fa, kof, kaf. Semuanya 15. Semuanya 15. Nah, kemudian membaca ikhfa itu ada 3 bacaan atau 3 tingkatan. Yang pertama ufakhom, bacaan ikhfanya ditebalkan. Nah, ditebalkan. Ini manakala huruf setelah tanwin ataupun setelah nun sukunnya huruf isti'la. Huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa? Yang memiliki sifat apa? Lidahnya menempel ke langit-langit atau terangkat. Yaitu kho, gho, to, zo, so, do, ko, kof. Ini huruf isti'la. Nah, ya, ketika nah, membacanya ditebalkan. Semisal angkododohrok, angko. Ketika mengucapkan nun disukun di situ, enam mulutnya atau bibirnya sudah maju atau sudah monyong, ya, untuk mengucapkan huruf qaf. Ang qaf, bukan ang angko bi ang ya, ang ko dhoh rok. Nah, atau ing tolaku, ing tolaku. Nah, kemudian yang kedua yaitu murakab tipis, bacaan ikhfanya tipis. Nah, selain huruf isti'la, ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu selain dengan huruf isti'la, maka dibaca tipis seperti mangkana, jangan mangkana, tapi tipis kan, mangkana. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mufakhamah nisbiyah, tebal tapi tidak 100%. Nah, itu hurufnya qaf di suku di kasroh, ya, qaf di kasroh. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf di kasroh, maka dibacanya nah tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, ya. Ming kibal. Dan lagi dengan ming qabl. Ini qafnya di fathah maka dibaca tebal. Ya, ming kibal, nun sukun bertemu dengan qaf di kasroh. Nah, ini hukum nun sukun ataupun tanwin bertemu hukum nun sukun dengan tanwin. Ya, yang pertama idhar, bacanya jelas, hurufnya ada 6. Hamzah ha, kemudian ain gin ha kho. Kemudian yang kedua idgham. Idgham ini dibagi dua, idgham bi gunnah dan bila gunnah. 6 idgham bi gunnah, hurufnya yanmu, ya, nun, mim, waw. Idgham bila gunnah, hurufnya 2, lam, roh. Kemudian ada dua bacaan, ada bacaan yang boleh dibaca dua bacaan, itu yasin, kemudian nun. Kemudian ikhlas, itu hurufnya hanya 1, ba. Kemudian ikhfa, hurufnya selain daripada yang idhar, idgham dan ikhlas. Nah, kita lanjutkan membaca kitab Fathul Majidnya. Kita masih di dalam bab innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah terhadap orang yang Allah kehendaki. Mana mu'alif rahimahullahu ta'ala, nah, selain membawakan ayat ini, membawakan kisahnya matinya Abu Thalib. Nanti kita sampai kepada kisahnya matinya Abu Thalib, yakni ketika Abu Thalib sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi Abu Thalib dan di sisinya sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan Abu Thalib agar mengucapkan la ilaha illallah, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengucapkan apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulangi agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah, keduanya pun mengulangi makolahnya tersebut. Sehingga pada akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Kita sampai kepada qauluhu fa kana akhiru ma qala. Atau sudah? Huwa ala millati Abdul Muttalib. Qauluhu huwa ala millati Abdul Muttalib. Perkataannya huwa ala millati Abdul Muttalib. Adh-dhahir anna Abu Thalibin qala ana fa ghayyarahu ar-rawi. Zahirnya bahwasanya Abu Thalib mengucapkan ana ala millati Abdul Muttalib. Ana ala millati Abdul Muttalib. Kemudian rawi merubahnya. rawi, rawi hadis ini merubahnya jadi huwa ala millati Abdul Muttalib istiqbahan lil lafdil madhkur, sebagai celaan terhadap lafaz yang disebutkan. Wa huwa minat tasarrufat al hasanah, dan ini termasuk usaha yang baik atau perbuatan yang baik. Qalahul Hafidz, hal ini dikatakan oleh Al Hafidz Ibn Hajar. Qalu wa ba ayyakula la ilaha illallah, kemudian perkataannya, dan Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Wa ba ayyakula la ilaha illallah. Qala Al Hafidz, hadza ta'kidun min ar-rawi fi nafyi wuku'i dzalika min Abi Thalib. Kata Al-Hafidz Ibn Hajar, ini adalah penguat dari perawi hadis ini dalam menafikan terjadinya hal ini dari Abu Thalib. Jadi ucapan wa ba yaqula la ilaha illallah ini adalah ucapan dari rawi, perawi hadis ini. Nah, ini sebagai penguat dari perawi dalam menyatakan bahwasanya Abu Thalib tersebut benar-benar tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, menafikan terjadinya ucapan la ilaha illallah dari Abu Thalib. Nah. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi radd 'ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa asla fahu wa madarratu ashabis su' ala al-insan wa madarratu ta'dhimi al-aslaf. Kata musannif rahimahullah ta'ala, di dalam hadis ini terdapat bantahan, terdapat bantahan atas orang yang menyangka Islamnya Abdul Muttalib. Nah, terhadap Islamnya Abdul Muttalib dan para pendahulunya. Nah, jadi Abdul Muttalib dan para pendahulunya itu mati dalam keadaan kafir, nah, tidak masuk Islam. Nah, dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahayanya berteman dengan teman yang jelek. Madaratu ashabisu, bahayanya berteman dengan teman yang jelek, alal insan, terhadap seseorang. Nah, dan demikian dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matalul jalisis su masalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafkhil kir. Fahamilul miski imma ayuhdhiyaka wa imma antabta'a minhu wa nafikhul kir imma ayuh imma ayahriqa thiyabaka wa imma antajida minhu rihan mumtinah. Mutafakun alaih. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, permisalan teman yang soleh, teman yang baik, dan teman yang jelek seperti orang yang membawa minyak misik dan enam tukang pandai besi. Maka orang yang menjual minyak wangi, ya, kamu berteman dengan orang yang menjual minyak wangi atau minyak misik, mungkin kamu akan mendapatkan hadiah dari orang tersebut, atau mungkin kamu membeli dari orang itu sehingga kamu dan menjadi wangi, ya, menjadi wangi. Dan adapun tukang pandai besi, mungkin akan membakar bajumu, ya, dengan cipratan bunga api dari pembakar tersebut, atau mungkin kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak, ya, bau asap. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Demikian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seseorang itu sama agamanya dengan yang menemaninya, atau seseorang itu berada di atas agama temannya. Maka hendaklah salah seorang kalian melihat kepada siapa yang menemaninya. Nah, jadi kalau mau meneliti seseorang ataupun menilai seseorang, dilihat dia berteman dengan siapa. Nah, dia berteman dengan siapa. Nah, ini bahayanya berteman dengan teman yang jelek. Walaupun kita tidak melakukan kejelekan tersebut, tetapi nama baik kita akan ikut jelek, ya, karena berteman dengan orang jelek tersebut. Nah, wa madaratu ta'dhimil aslaf, dan bahayanya mengagungkan para pendahulu. Nah, ini manakala gulu, manakala berlebih-lebihan, nah, di dalam nah mengagungkan para pendahulu ataupun menghormati para pendahulu tersebut. Ai idza zada 'alal masyru' bihaith yaj'alu aqwali aqwalahum hujjatan yarji'u ilaiha 'inda tanazu'. Yani bahayanya mengagungkan para pendahulu ini apabila melampaui atas yang disyariatkan. Nah, sekiranya menjadikan perkataan-perkataan mereka sebagai hujah dan sebagai marji, sebagai tempat kembali ketika terjadi perselisihan. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang taklid, taklid buta terhadap para pendahulu. Ya, ketika berselisih, nah, mereka mengatakan, ah, kita kan dapat dari orang tua begini dan begitu. Ya, masa orang tua dulu, orang-orang tua kita dulu keliru, ya, salah. Nah, maka ini akan memadorotkan atau akan membahayakan sikap yang demikian. Nah, para pendahulu kita, orang-orang tua kita adalah manusia biasa, yang kata Imam Malik rahimahullahu taala, tidak ada seorang pun perkataannya kecuali bisa diambil dan ditolak, kecuali penghuni kubur ini, sambil mengisyarahkan pada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi perkataannya bisa diambil ataupun bisa ditolak, ya, tidak mutlak untuk diambil. Qaluhu faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la astaghfiranna laka malam unha angka. Kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada pamannya, la astaghfiranna lak malam unha angka. Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang darimu. Sungguh aku akan memintakan ampun bagimu selama aku tidak dilarang darimu. Qala An-Nawawi, wa fihi jawazul half min ghairi istislaf, min ghairi istihlaf. Kata Imam Nawawi, di dalam lafaz ini terdapat dalil bolehnya bersumpah tanpa diminta sumpah. Ya, bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la astaghfirun dalak. Nah, ini menyatakan kesungguh-sungguhan. Wa kana al-halfu huna li ta'kid al-azmu au al-azmi ala al-istighfar. Dan ada sumpah di sini, la astaghfirun, di sini adalah penguat, ya, untuk menguatkan terhadap tekadnya, terhadap niatnya. Nah, atas nah, Nabi akan benar-benar memintakan ampun bagi Abu Thalib ini. tatyiban li nafsi Abi Thalibin. Nah, sebagai penyenang ya, bagi jiwanya Abu Thalib. Nah, wa kanat wafatu Abi Thalib bi Makkah qabla al-hijrah bi qalil. Dan ada kematian Abu Thalib tersebut di Mekah, nah, tidak lama sebelum hijrah. Nah, tidak lama sebelum diperintahkan hijrah. Qala Ibnu Faris, mata Abu Thalib wali Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 49 sana wa 8 ashur wa 11 yauman. Kata Ibnu Faris, Abu Thalib meninggal dunia sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berumur 49 tahun 8 bulan 11 hari. Kata Ibnu Faris, meninggalnya Abu Thalib, Abu Thalib meninggal dunia sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berumur 49 tahun 8 bulan 11 hari. Wa tuwfiyat Khadijatu ummul mu'minin radhiyallahu anha ba'da mauti Abi Thalib bi 8 ayamin. Dan Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu anha meninggal dunia setelah 8 hari kematian Abu Thalib. Ya, Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia setelah 8 hari dari kematian Abu Thalib. Nah, sehingga pada tahun tersebut dikatakan tahun kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai. Ya, orang-orang yang membela terhadap beliau. Ya, nah. Qaluhu ma kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Kemudian perkataannya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun ada mereka orang-orang musyrik itu adalah karib kerabat. Aimayan bagi lahum dzalik, yakni tidak pantas bagi mereka, bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman melakukan hal ini. Wa huwa khabarun bimana lahi, dan ini adalah berita, kabar tapi mananya larangan. Ya, maka nali nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, ini adalah berita pengkabaran, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang musyrik tapi mananya adalah larangan, yakni tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Wa zahir anna hadhihi al-ayah nazalat fi Abi Thalib. Dan yang zahir bahwasanya ayat ini turun pada Abu Thalib. Final ityan bil fa al-mufidah li tartib fi qalihi fanzalallah ba'da qali la astaghfirunna lak ma lam unha anka yufidu dzalika. Maka sungguh datangnya huruf fa, ya, datangnya huruf fa yang memberikan faidah tartib, yang memberikan faidah berurutan pada perkataan rawi ini, ya, fanjalallahu, maka Allah menurunkan fa, di situ ada huruf fa. Setelah perkataannya la astaghfirunna malam unha angka yufidu dzalika, ini memberikan faidah tartib. Ya, dalika mengisyaratkan kepada tertib, kepada berurutan. Ya, enam. Waqad dzakara ulama linuzuli hadhil ayat asbaban ukhra atau asbaban akhar. Dan sungguh para ulama menyebutkan sebab turunnya ayat ini ada sebab yang lain. Ya, sebab yang lain. Fala munafah li anna asbaban nuzul qad ta'addada ish qad ta'addudi, ya, atau sahih tata'addadat, ya, tata'addada fil madhi. Maka tidak saling menafikan di sini, karena asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat itu kadang-kadang banyak, ya, kadang-kadang banyak, tidak hanya satu sebab saja. Qala al-hafidh amma nuzulu al-ayati tsaniyah fawadihun fi qissati Abi Thalib. Berkata al-hafidh, adapun turunnya ayat yang kedua, yaitu ayat innaka la tahdi man ahbabta, maka ini jelas pada kisahnya Abu Thalib. Pada kisahnya Abu Thalib yang terjadi khilaf itu adalah pada ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Sebagian ulama mengatakan ayat ini turun pada Abu Thalib. Sebagian ulama yang lain katanya tidak. Wa manuzulul ayatil lati qablaha fa fihi nadhar. Adapun pada atau sebab turunnya ayat yang sebelumnya, yaitu ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Ini di dalamnya perlu diteliti lagi. Kalau ayat ini turun pada Abu Thalib. Tanya begitu. Wa yadhharu annal murad annal ayatal muta'alliqah bil istighfar nazalat ba'da Abi Thalibin bimuddah. Dan yang nampak bahwasanya yang dimaksud ayat yang berkaitan dengan istighfar ini turun setelah kematiannya Abu Thalib beberapa saat, ya, atau beberapa waktu. Jadi ayat makan alin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin ini turun setelah beberapa waktu dari kematian Abu Thalib. Wa hiya amatun fi haqqihi wa haqqi ghairihi. Dan ini adalah umum pada haknya Abu Thalib dan haknya orang lain, yakni orang lain dari kalangan musyrikin. Ya, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun baik bagi Abu Thalib maupun bagi orang-orang musyrik yang lainnya. Ya, tidak boleh. Yuwaddihu dhalika ma yati fi tafsir. Menjelaskan enam hal ini apa-apa yang datang di dalam tafsir. Fa anzalallahu ba'da dhalik ma kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Al-ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan setelah itu ayat ma kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Wa nazala fi Abi Thalibin innaka la tahdi man ahbabta kulluhu dhahirun fi annahu mata ala ghairil Islam. Dan turun pada Abu Thalib, pada dalam masalah Abu Thalib, ayat Allah Subhanahu wa taala yang artinya sungguh kamu hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah terhadap orang yang kamu cintai. Semuanya dohir, semuanya jelas bahwasanya Abu Thalib mati, mati tidak dalam Islam, ya, atau mati dalam keadaan kafir. Wa yudha'ifu ma dzakarahu As-Suhaili annahu rawa fi ba'di kutubil Mas'udi annahu aslama. Dan melemahkan apa yang disebutkan oleh As-Suhaili, bahwasanya As-Suhaili meriwayatkan pada sebagian kitab-kitab Al-Mas'udi bahwa Abu Thalib itu masuk Islam. Jadi hal ini ataupun ayat Allah Subhanahu wa taala ini membantah terhadap apa yang diriwayatkan oleh As-Suhaili ya, di dalam sebagian kitab-kitab Mas'udi yang dia menyatakan Abu Thalib ini masuk Islam. Nah, li'anna mithla dhalika la yu'aridu ma fis sahih. Karena bahwasanya semisal ini, nah, semisal ini apa yang disebutkan oleh As-Suhaili, nah, ini tidak bisa menentang. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa yang sahih, apa-apa yang sahih. Nah, intaha, selesai. Wa fihi tahrimul istighfar lil musyrikin wa muwalatihim wa mahabbatihim. Nah, muwalatuhum wa mahabbatuhum li'annahu idza harruma al istighfar lahum fa muwalatuhum wa mahabbatuhum aula. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil haramnya memintakan istighfar, memintakan ampun bagi orang-orang musyrik dan bermualah, nah, menyayangi mereka dan mencintai mereka. Karena apabila diharamkan memintakan ampun bagi mereka, maka menyayangi dan mencintai mereka lebih pantas ataupun lebih diutamakan untuk diharamkan. Nah, jadi walaupun bagaimana dekatnya seseorang dengan orang musyrik, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan syirik, dalam keadaan kekafiran, maka haram baginya memintakan ampun bagi orang musyrik tersebut. Ya, nah, adapun mendakwahi, ya, menyampaikan al-haq kepada mereka, maka ini tidak mengapa. Nah, ini dianjurkan. Ya, nah, dan selesai bab ini. Ya, nah, bab innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah terhadap orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah pada orang yang Allah kehendaki. Nah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja demikian keadaannya, tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang yang ia cintai, maka lebih-lebih lagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kalangan siapapun, ya, seperti yang ditempuh oleh orang-orang sufi ataupun orang-orang Nasrani, nah, yang mereka mensikapi berlebih-lebihan terhadap guru-guru mereka, terhadap syekh-syekh mereka, terhadap ulama-ulama mereka. Nah, maka hal ini jelas dengan bab ini bahwasanya mereka, ulama-ulama, kiai-kiai, pendeta-pendeta ataupun syekh-syekh mereka tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Yang bisa memberikan hidayah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.